بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقال الصابوني dan al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati biabsarihim. Mereka orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat dengan penglihatan-penglihatan mereka. Ya'ni yarawnallaha bi'absarihim la bilbasairi. Yaitu mereka akan melihat Allah Ta'ala dengan penglihatan-penglihatan mereka, tidak dengan ilmu mereka. Khilafan lil asya'irati, berbeda dengan orang-orang asya'irah. لأنهم يقولون إنهم يؤمنون بالرؤية وفي نفس الوقت ينفون الجهة عن الله عز وجل. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwasanya mereka mengimani akan dilihatnya Allah Ta'ala di kehidupan akhirat. Namun di saat yang sama, mereka meniadakan arah keberadaan dari Allah Ta'ala. Padahal konsekuensi dari dilihatnya sesuatu adalah bahwa sesuatu tersebut berada di arah keberadaan tertentu dari yang melihat. Kami ulangi, padahal konsekuensi dilihatnya sesuatu adalah bahwa sesuatu tersebut berada di arah keberadaan tertentu dari yang melihat. Fattarabu wa tahayyaru madza yaquluna. Maka mereka pun goncang dan bingung apa yang akan mereka katakan. Qalu yura min kullil jihati. Mereka pun orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal akan dilihat dari seluruh arah. Wa hadza kalamun ghairu ma'ulin. Dan ini adalah ucapan yang tidak bisa diterima oleh akal. Wa hadhihi 'aqidatul hululi. Dan ini adalah akidah al-hulul, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala berada di dalam seluruh makhluknya. Yura fi kulli makanin. bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan dilihat di mana-mana. Au qalu yura bil basairi, atau mereka orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal akan dilihat dengan ilmu, bukan dengan mata penglihatan. Ya'ni ru'yatuhu tatajalla lil basairi, yaitu Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat dengan ilmu hamba-hambanya yang beriman. Wahum da'iman ya'nil asyairata yumsikuna biwasatil asa kama yuqalu. Dan mereka, yaitu orang-orang Asy'ariyah, senantiasa berpegang dengan bagian tengah tongkat, sebagaimana dikatakan, madhabun siyasiyun, madhab yang bersifat politis. Apa maksudnya? Maksudnya yang setelahnya. Yutabi'una al-mu'tazilata wal-jahmiyata fi kathirin minal asyai wa yuriduna an yuhafidhu ala makanatihim bi annahum ahlus sunnati. Mereka mengikuti orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah di dalam banyak perkara. Namun mereka ingin menjaga kedudukan mereka bahwasanya mereka adalah Ahlus Sunnah menurut mereka. Ma'al asafis syadidi, sangat disayangkan. Wa qaulul imamil barbahari rahimahullahu ta'ala wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjumanin. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan Allah Azza wa Jal akan menghisab mereka para hamba dengan tanpa hijab dan tanpa penterjemah. Yushirul muallifu ila qawlillahi wallahu sari'ul hisab. Al-Mu'allif, Al-Imam, Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada firman Allah ta'ala yang artinya, dan Allah sangat cepat hisabnya. Wa qawlihi ta'ala iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan firman Allah ta'ala yang artinya, telah dekat bagi manusia hisab mereka sementara mereka berada di dalam kelalaian, berpaling. Wa qawlihi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan firman Allah ta'ala yang artinya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka kelak ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa ila qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi rawathu anhu Aisyatu radhiyallahu anha faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man husiba yawmal qiyamati 'adziba. Dan isyarat kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dihisab pada hari kiamat, maka dia akan disiksa. Yang dimaksud hisab dalam hadis ini adalah hisab yang disertai dengan al-munaqashah, didebat. Faqultu alaysa qad qala Allah azza wa jalla فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, yang artinya, kelak ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Faqala laysa dhakal hisaba innama dhalikal ardu man nuqishal hisaba yawmal qiyamati uzziba. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, bukan hisab tersebut yang dimaksud, hanya saja hisab di dalam ayat tersebut adalah al-ardu, yaitu Allah Azza wa Jal perlihatkan kepada seorang hamba amalan-amalannya, kemudian membuatnya mengakui dosa-dosanya. Lalu tatkala hamba tersebut mengira bahwa ia akan binasa, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa didebat di dalam hisabnya pada hari kiamat, maka dia akan disiksa, yaitu diperlihatkan kepadanya amalan-amalannya, kemudian dikatakan kepadanya, bukankah engkau telah diperintah untuk melakukan demikian? Bukankah engkau telah dilarang dari melakukan demikian? Atau yang semakna dengannya. Wa yushiru ilal hadithi alladhi rawahu Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah Azza wa Jal akan berbicara kepadanya. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Ta'ala penterjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama. Maka ia pun melihat ke arah kanannya, lalu tidaklah ia melihat kecuali perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan di kehidupan dunia. Dan ia pun melihat ke arah kirinya, lalu tidaklah ia melihat kecuali apa yang telah ia perbuat. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Dan ia pun melihat ke arah depannya, maka tidaklah ia melihat kecuali neraka berada di hadapannya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Maka lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Hadza lafdzul hadisi 'inda muslimin wa huwa fil bukhari bi lafdzin atwala. Ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dengan lafaz yang lebih panjang. Wa minhu, dan di antaranya adalah thumma layaqifanna ahadukum baina yadayillahi laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun yutarjimu lahu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kemudian sungguh salah seorang di antara kalian akan berdiri di hadapan Allah, tidak ada antara dirinya dengan Allah hijab, tidak pula penterjemah yang menterjemahkan untuknya. Summa layaqulanna lahu alam utika malan falayaqulanna bala. Kemudian Allah Azza wa Jal berkata kepadanya, bukankah aku telah berikan kepadamu harta? Maka ia mengatakan, iya. Thumma layakulanna alam ursil ilaika rasulan fayakulanna bala. Kemudian sungguh Allah Azza wa Jal akan mengatakan kepadanya, bukankah telah aku utus kepadamu seorang Rasul? Maka ia mengatakan, ya. Fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nara thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nara. Maka ia pun melihat ke arah kanannya, lalu tidaklah ia melihat kecuali neraka. Kemudian ia melihat ke arah kirinya, lalu tidaklah ia melihat kecuali neraka. Falayattaqiyanna ahadukumun nara walau bisyiqqi tamratin. Maka sungguh semestinya salah seorang di antara kalian melindungi dirinya dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Namun apabila ia tidak mendapati setengah kurma, maka dengan ucapan yang baik. Fa fi hadzal hadisi isbatu annallaha yukallimu ibadahu yaumal qiyamati mubasharatan. وفيه إثبات رؤية العباد لربهم يوم القيامة. Maka di dalam hadis ini terdapat penetapan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan berbicara kepada para hambanya di hari kiamat secara langsung. Dan di dalam hadis tersebut juga terdapat penetapan bahwa para hamba akan melihat Rabb mereka di hari kiamat nanti. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wal imanu bil mizan yaumal qiyamati, dan mengimani timbangan amal pada hari kiamat. Yuzanu fihi al khairu wasyarru, ditimbang padanya kebaikan dan keburukan. Lahu kiffatani wa lahu lisanun, timbangan tersebut memiliki dua anak timbangan dan memiliki lisan. Yang dimaksud dengan lisanul mizan, lisan timbangan, adalah jadi misalnya ini adalah timbangan, kemudian di sebelah kanan ada anak timbangan, di sebelah kiri juga anak timbangan. Nah, di timbangan di masa dahulu, di atas ini ada semacam besi, jarum atau yang semisal dengannya. Dan besi ini akan mengikuti miringnya timbangan ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengetahui apakah timbangan tersebut sudah sama beratnya ataukah tidak. Kalau dia tegak lurus, berarti berat antara timbangan di sebelah kanan dengan kiri sama. Tapi kalau dia miring ke kanan, ini menunjukkan bahwa timbangan yang di sebelah kanan lebih berat. Inilah yang dimaksud dengan lisanul mizan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan min aqaidi ahli al-haqqi ahli sunnati wal jama'ati al-imanu bil mizani. Di antara akidah-akidah ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani timbangan amal di hari kiamat. Yazinullahu bihi a'mal ibadihi. Allah Azza wa Jalla menimbang dengannya amalan-amalan para hambanya. Li'annahu hakamul adlun. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha bijaksana, lagi maha adil. La yadlimu mithqala dharratin. Allah Azza wa Jalla tidaklah menzalimi seberat semut kecil pun, yaitu tidak menzalimi sedikit pun. Wa adillatu ahli sunnati ala imanihim wa i'tiqadihim bil mizani nususul kitabi was sunnati. Dan dalil-dalil ahlus sunnah yang menunjukkan keimanan mereka dan keyakinan mereka terhadap timbangan amal pada hari kiamat adalah dalil-dalil Alkitab dan sunnah. Faminal kitabi qawlullahi ta'ala. Maka dalil dari Alkitab yang menunjukkan timbangan amal pada hari kiamat nanti adalah firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qisthal yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi sedikit pun. Dan meskipun sebuah amalan hanyalah seberat biji khardal, kami pasti akan mendatangkannya. Dan cukuplah kami yang menghisab para hamba. Khardal, dahulu Syekhuna Abul Abbas Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah memberikan faedah bahwa biji khardal itu besarnya semisal biji beras. Biji khardal besarnya semisal biji beras. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.